Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shahru رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Aw kama qol Rawi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa qala aidan, si pertama soma. Kedua man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Aw kama qol Rawi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an ma ba'du. Hadirin, para asatidz, para bapak, para saudara, adik-adik, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil yang sangat kula hormati, yang sangat kula cintai. Semangkin ini sementara pengajian malam Rebo akhir. Makin insyaallah yen batanatan udzur, yen dipun paring panjang umur, badar riyo kita mulai malih. Muga-muga sedaya kanca-kanca kula sedaya hadir, muga-muga dipun paringi panjang umur, fisih hawalafiah, panjang umur seger waras. Lek panjang umur tok loro-loro percuma, panjang umur seger waras. Perlune cek tutup posone, cek jangkep trawe, cek tambah serkep berjamaah, sing tambah seneng maca Qur'ane lan sing seneng dungane lan muga-muga sedaya sing hadir ditambah rezeki dening Allah taala sehingga insyaallah tambah seneng sedekah. Niku informasi saking mustamiin niki Yai Mudin Tauman ya. Kadhe sedo masyaallah. Sedo ya. Kali yang karam Habib Abdullah Asakak kersian sakit keras. Monggo sing sedo kita dungakan muga-muga sedaya amal saene dipun terami Allah taala, muga-muga salae dipun sembuh taala, muga-muga oleh rahmati Allah taala. Langsing sakit Habib Abdullah muga-muga enggal-enggal dipun paringi saras. Umpama dipun mendhet rahim muga-muga mati husnul khotimah. Mati meto iman, itam ala elusunawal jamaah. Am Habib ini rutin pengajian yang rutin saya itu. Ada ngomong pengajian rutin, masya Allah. Moga-moga husnul khotimah. Lajeng yang kali pengkali kita hitung semangkin iki malam Rebo, meni Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, insya Allah mulai poso. Malam Senin dimulai traweh. Dari ya, dari ya malam Senin mulai traweh. Sebab mulai posone dina Senin kin insyaallah riyayane Selasa kliwon. Durung poso kok riyayane diserek ya. Kok beci, kok beci. Mas Ale cek tuku celana, cek klambi sarung ndur Pak. Iya. Gampang dikumpul. Lajeng khusus kalau serahkan datang konco-konco si Arafido, si Amane. Iya. Lah yen ngerti ini nggih Ramadan iki ayo padha tobat nang Allah Taala. Pumpung durung ketekan pati. Durung tobat saben dino menghujat sahabat tai. Mengolong-olong sahabat tai, menghina sahabat tai durung mati kena laknat naudzubillah. Hati-hati niki. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan innal ladzina yu'dunallahu wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Sopo-sopo sing larakna Allah Ta'ala, nyembaliane Allah Ta'ala, pangeran jare duwe anak, pangeran jare duwe bapak, rayu dinallah. Wa rasulahu lan larakna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jadi tukang sihir, Kanjeng Nabi jadi gendeng, itu juga yu'duna. Tapi lho, sing paling gede-gede ini ada tak nubis sahabat. Niki cap rebu kalau terangkan. Jadi penghinaan tengah Kanjeng Nabi Allah Ta'ala itu paling kata macam-macam. Tapi macam yang paling sangat oleh menghina Allah Ta'ala, oleh mencaci maki Kanjeng Nabi adalah tak nubis sahabat. Agi-agi lo. Mau tobat dengan Allah Ta'ala. Kumpul dari ketangan pati. Lek mati dari tobat si Arafidah lain sampean. Abtanu. Wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fi sahabah wal ghibah wastibahati Abdul Muslim. Masyaallah. Malam-malam sering-sering kita dengar para kiai kepada sahabat iku dawuh ngene, para habaib dawaken Kanjeng Nabi dawuh qala Rasulullah sallam nggih Kanjeng Nabi dawuh Allah ya Allah fi ashabi. Kono dia nang Allah Ta'ala he syarafidah. Kon takut onar Allah Ta'ala he syarawidon. La tatriduhum ghordon. Ba'di. Ojo. Para sahabat kon gaya sasaran caci maki sama atati kon. Ojo jadi sasaran menghujat kamu. Ojo jadi sasaran menghinai kon nang sahabat atati. Faman ahabbahum wabihubbi ahabbuhum. Faman abghadahum wabihubbi abghadahum. Wa man ada lahum faqad azani faqad azani faqad adallah wan adallah yushiku ayyahuda. Sing paling sering-sering kedengar teng lur habaib para kiai-kiai kanjeng Nabi dawuh fa man sabba sahaba wa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sapa-sapa sing mencaci maki sahabat, menghujat sahabat, wong iku klek laknat lho, laknat hati-hati lho. Laknat hati-hati megare kate poso niki. Siap-siap Ramadan, tobat nang Allah Taala, kabeh masuk kula apa kabeh. Khusus-khusus kanca-kanca si Arafidah, tobat nang Allah Taala. Kula wingine Selasa niku Senin pengajian teng Kraksan. Kang sido dadi Kraksan niku kathah sinduki. Dene niku dikosong. Usum nopo sandal loro sing kanan ditulis Abu Bakar Siddiq, sing kiri dituruk Umar Khattab. Wah, tang itu sandal ngoti ya Allah, ya apa iki? Aku gak niat ngicai sandal, tapi niat ngicai Abu Bakar. Ngoten. Aku gak niat gawe sandal, niat menghina Abu Bakar Umar. Subhanallah. Ya apa niki? Sopo sampai Abu Bakar sopo. Sumber waktu ini sopo. Beliau-beliau adalah manusia pertama sing merintis dan mengembangkan Islam sampai seluruh dunia. Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dilo-ilo eno masyaallah. Lah kok iso? Kanjeng Nabi mulia-muliane makhluk jejer kuburane ambek Abu Bakar Umar. Kok iso? Ya Allah Ta'ala yang damel. Nggih ngeres sing kesaken. Umpama Abu Bakar Umar dilanat, gak mungkin Kanjeng Nabi jejer beliau-beliau niku, betul mungkin. Niku bukti sing nyata Abu Bakar, Umar, insya Allah termasuk wong sing oleh ridane Gusti Allah. Ngeten nggih? Bumbung-bumbung di Ramadan sing kata-kata dungu nang Allah Ta'ala, muga-muga sedaya kabeh sing duki niki oleh ridane Gusti Allah, oleh rahmati Allah Ta'ala, lan oleh pengampunane Gusti Allah Ta'ala. Amin ya mujibas saidin. Malah-malah Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Pak. Nggih. Yen apa dong Kanjeng Nabi bahwa di Ramadan iki ana saat-saat sing mustajab, sapa-sapa sing donga, sapa-sapa sing njaluk jenenge sepuro insyaallah dosane disepuro lan dongane insyaallah dipun napa niku sepunten dening Allah Ta'ala. Dongane dijabe Allah Ta'ala. Terutama makin kati mahrif jalali, kati mahrif sing akeh-akeh donga nang Allah Ta'ala. Pandur-pandur kula mboten donga, maca Quran luwe apik. Ngeten lho, sampe maghrib. Tapi biasane wong yai-yai kuna niku donga Pak ketemar niku. Donga seragam pun. Ayo kita sambut Ramadan iki dengan penuh ibadah, dengan penuh semangat untuk menghidupkan Ramadan iki. Lajeng sebelum kula maos diktat niku, niki enten masalah ngeten. Alhamdulillah masalah niki alhamdulillah. Ya napa niki? Wonten Al-Qur'an mengatakan, taposo niki. Wa alal ladzina yutikuna fidyatu ta'amu miskin. Alhamdulillah rungokno nggih. Wa alal ladzina yutikuna ta'amu miskin. Le ana wong tuwa nggih wis gak kuat poso. Wis gak poso. Terus apa? Wajib qadha, mboten wajib qadha. Terus apa? Saben dina ae. Samut samut samut miskin. Malah-malah kita iki malah luwih ringan malih niki. Wonten kitab Fiqhul Islam juz 2 halaman 688. Karanganipun Dr. Profesor Wahba Zuhaili. Ngeten. Wa huma dakhilatani fi umul ayah. Qala Ibnu Abbas kanat rukhsatul syahl kabir wal mar'atil kabira wa huma fit yuti komisyan. Apa sing kene ayyab turo wa yut imama kana kul yaumin miskinan wal hubla wal mudde idza khafata ala auladihima aftarata wa atamata wali annahu fitrun bisababi nafsin ajizatin wa min tariqil khalqah falajabat bil kafar ka syaikhil haram wala taju alima al fidyah mutlaqan idal hanafiyah model iki niki lho teman sing iki panggil kula niki ana wong tuwa katarya lanang wedok tuwa lah tuwa niki sepira umure tuwa itu tidak bisa tentukan pokok tuwa. Tapi takon kiai-kiai niku sing jenenge tuwa nur di atas 80 tahun. Ana wong lanang umure di atas 80 tahun. Dong ana lho. Ana wong wedok umure di atas 80 tahun. Dua-duanya ini boleh tidak puasa walaupun kuat. Lho ngoten dari ini. Aku kuat nur poso. Aku poso monggo. Tapi umah ndak puasa ndak apa-apa. Niki lho Pak. Jadi baru kali ini kalau eten hukum saya ngeten ini. Ini kenapa nabo terangkan? Karena terus soal syah kabir wal mara kabira wahuma yuti kondisian. Beliau berdua lanang sing tuwa wedo sing tuwa iku oleh gak poso. Ya mboten bayar fidya. Ya wajib wajib kondo. Alhamdulillah. Mereka ini teman kali kulo cok. Sudon itu apa sih? Wis tuwek kowe gak poso. Niki. Jadi kata-kata tua itu relatif. Tidak dapat diukur dengan umur. Tapi kalau umur 70 tahun berarti di bawah 80 tahun boleh enggak puasa. Tapi lho, tiap-tiap hari membayar beras sekati, sekati, sekati, sekati. Niki mboten. Yo gak wajib poso. Ya oleh moka dan tidak wajib qadha dan tidak bayar fidyah. Niki wau di atas umur 80 tahun. Kalau baca malih. Kanat rusatun li syekhil kabir wal ar kabira wa huma yuti qonis yang ayyafturata ayyaftura wa yut imama kana miskinan tuh. Bayar sakmut miskin tiap hari. Tapi wajib qadha. Demikian juga orang perempuan sing gunting, wajah sing nyusoni, ya apa aku iki lek poso saken anakku. Wong lek poso iku susune jenenge panas. Anakku gak kan jenenge anakku gak gelem ya kalau keposo. Mbah loro wajib kodok bayar fidyah. Krana oleh kaposo krana anake. Metenge ngoten, waduh aku meteng tuwa rek umur wis 8 wulan kok teng aku. Aku lek poso ya apa anakku iki? Gak poso boleh. Tapi tetap wajib qadha dan bayar mut. Masalah kedua, ngono niki. Shaumul wali anil mayyit qadha'an. Man mata li siyam syai'in min Ramadhana falahu halani. Enten tiyang pejah, termasuk almarhum bapak kula. Almarhum Haji Mustari. Enten tiang pejah gada utang poso. Koe eling kula biyen almarhum bapak kula niku pancen maklum umur 72 sampai kali kula. Tanggal 15 Ramadan, 16 Ramadan sakit. Sakit, Pak. Rong dino. Sampai tapi telas poso malih. Riyo durung sampai nyaur. Poso riyo, poso Ramadan sing diringal wau pecah kecelakaan. Bagaimana saya sebagai walinya? Nah ini. Saumul wali al-mayyit qadha'an. Sopai konco-konco sing gada kerabat khusus wong tuwa ninggal poso waktu Ramadan. Bagaimana sikap kita? Akhaduhuma ayyamu taqabla imkani syami. Enten kalane wong sing ninggal poso niku mati sebelum qadha. Belum sempat qadha mati. Apa sebab kagak tu kado imali dikir waktu kronos sempitnya waktu. Auli diodor loro gak mari-mari. Gak sempat tak nur ngandani poso Ramadan aku sik loro ae. Nggih pet poso, Pak. Wong Ramadan gak poso semakin mali. Datara mati. Ya apa? Fala syai'a. Alaihi indasaril ulama li adab at-tafsir wala isalai. Li'annahu fardun lam yanqatan mil ilal mauti fasaqatuhu ila ghori badalin kal haji wa na'un alaihi. Dadi wong sing ngoten niku wau mboten wajib disauri ambek beras dan walinya anak cucuna mboten wajib ngandani. Napa sebab? Sebab waktu sakit sampai mati niki mboten sempat qadha. Satu. Wasani ayyamu tabadan kal qada. Fala sumu an aliyuhu ay lam yajib sumu inda selangka. Wala si khasumu inda asyafia. Bil jadid li anna ibadatul badaniyatun mahdhah. Wajabat asli syar'i. Fala ya dukhulan niyaba fil hayati aw badal mamat. Ka salati hadi la sallai. Lakin yud imangdu maka nakul yaumin mudun min hintatin. Lek wau ana wong loro Ramadan rong dina ke bapak kula belum sempat qadha karena udzur maka saya sebagai anaknya tidak wajib ngadani dan tidak wajib beri satu mut beras sekati dua hari bamut. Tapi yang dikuwau oleh durung qadha karena gak udzur gak loro gak apa gak udzur maka walinya anaknya itu wajib memberi napa diku makanan beras kalau dua hari ya dua mut bakati kalau tiga hari ya tiga kati poso mboten giling-giling lho niki sebab niki masalah sing rada aneh Pak dan itu sering terjadi lajeng masalah ketiga Pak Dur Pak Dur nopo kula ini dadi manten iku rejep dadi manten rejep ruwa poso nyetet-nyetet di mantan anyar ya. Masya Allah nama teman mantan anyar jep poso waktu doyan-doyan ana wedok. Terus apa niki? Dahulu kula ngumpul bojo. Saking zene, macam alum ngono jamakan zena. Pegel turu. Sopo tangi. Ate sopo jeneng habis. Ya napa panut wajib atus. Wajib atus, lek atus ya opo mbayangi, wajib atus. Lah lek ngoten atus. Subuh lho iki nawaitul husla irab il hadasil akbari wardan lillahi taala. Pyur sawak kabeh Pak. Dilingile nuri, sawak kabeh. Roto termasuk jurune kuping. Nggih, irung mboten. Niki di masuk kabeh termasuk nuwun sewu jerone dubur termasuk nuwun sewu termasuk jerone farji kudu dibasuh kabeh dadane waktu basuh kuping ana banyu merucut jero ndak apa-apa giling-giling mboten apa-apa artinya puasanya ndak batal apa sebab sebab aduse adus wajib sering saya sampaikan aduse adus wajib. Saya jalan dengan ini Abdullah Abdul Qadir apa? Kata nanti kan jelek bengi nol nang ini beji aduh cekur cekur moro-ro banyu melbu sengaja tidak sengaja masuk ke telinga batal posone. Kalau dapat posone tidak boleh aduh pasuku batal lek moka tidak boleh tetap wajib imsak wajib imsak. Ya modal batal ibu, wajib kodo, ong batal ibu, batal wajib kodo. Lajeng sing terakhir, yang terakhir sering-sering kau antur, ingin nanti tak kau dikonco-konco. Pandur, opol resta, awal Ramadan malam Senin, itu kita bisa niat sekaligus waktu Ramadan penuh. Telung puluh dino, niat di santo. Kata jabatan ibu pak. Temenan dieling-eling, temenan iki. Ngeten anu nih jenengi niati lek kalau sekaligus nawaitu sama godin an adai fardisyari Ramadhani jami iha kabeh atau nawaitu sama godin an adai fardisyari kulliha hadihis sanati fardhon lillahi ta'ala niat ingsun poso nutuk nojnemeni krono nekani kewajibane wulan Ramadan sebulan penuh le jami iya nggih fardu krono Allah tiap hari wis gak usah niat itu boleh bagi Imam Maliki tapi sampeyan nuwun sewu lek gak ngerti Imam Maliki ojo ojo itu namanya gawe dolan agama gawe dolan ibadah. Jadi anda bisa niat kok ngerti niku kalau anda faham ngerti masalah syarat rukune poso menurut Imam Maliki. Gak ngerti ojo bisa pedino ae. Mergane saya serukan masuk kula piyambak sedoyo sing hadir adik-adik kula sampean traweh ae. Sebab lemah di traweh niku mesti niat. Bareng-bareng ojo iki di kaya cekal aja nih kini lah jeren hati temenan lo ini kira muni ya nawaitu muni cangkem ini lo lesani sama godin an adai fardisyari romadoni hadis sanati fardon lillahi ta'ala Allahumma niatnya kapan niatnya kapan jadi masalah salaman ku aja sih ditoto niatnya pak temenan kata dia ojek kasusu salaman bareng-bareng sebelum kita niat poso di dalam hati. Sebelum kita niatnya dok jerat ini. Mari muni nawaitu sama godin an adai fardhi syari Ramadan di hadis sanati fardhon lillahi taala jerat hati niat ingsun poso. Meneh cukup wis. Nekani Ramadan ontal wis cukup wis. Alhamdulillah. Damari niat bengi lu nang Jakarta nang di nang Jakarta lopo sogul aduh munggu jilbab munggu roko munggu dagangan iki sogul sogul Niki bos, wau dalu niat ya, wau dalu niat. Numpak bis Lorena atau bis Kramajati. Barat kok nggih Semarang, ya Allah. Aku lek poso mati, mokao. Nggih, mokao boleh. Malah sunat iki. Sunat iki. Apa kok sunat? Sebab nglakoni kemurahane Allah taala. Ngoten lho. Dadi wong berat lunga poso mokao sunat. Ini buat main-main. Lek kula kriyo dosa, Pak. Aja kok ketino Jakarta, ana omas mangan, aja ngawur ae. Biasa kok teniku. Lho kok gak poso, gak ketis aku. Ngajak, ya lek sida kasih to. Dadi sudah di berangkat. Jangan sekali kali meru-meru. Ana oma, lho, Ustaz Munir, gak poso, ketene Bandung, ana omas moka, boten angsal. Coba dulu. Niki Mas Alps, monggo silakan. Kalau ada hal singet-singet niki, monggo sarang-sarang kita bahas sarang-sarang. Kalau nanti ada masalah-masalah, pengajian setutup niki, mentil penawon. 741-877. Isu awan sore lagi. Lebih ni ojo rek. Lebih jam 10 waktu ngerangkul ni belah. No ojo rek. Ya. Ganggu. Lepas jenenge acara kula ki abang ki. Kemudian niki umbung ning akhir Pak lakonono niki. Ayo anu niki jenenge diktate kan ini dicoba dulu. Dulu. Dulu. Akhir akhir. Padol. Tiga oleh. Sing gelem ae. Sing ngiri santai. Saya mengutip dari kitab Al-Jawairul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah halaman 22. Juga saya mengutip Al-Jurululuya halaman 236. Wah, ayo dilakoni. Pumpung Ramadan iki, pumpung Ramadan monggo dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Fa'idatun man qala sapa-sapa wong terutama sing poso muni ngene oleh muni salah sama rote tiga kali. Hayna mesti waktu sore-sore. Hayna subuh isu-isu sore iki sing paling apik Pak Taryo mari asar. Lale isu sing paling apik mari subuh. Isbihu niki. Maca apa? Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dibaca tiga kali. Lima niki berarti 15. Paling suwe 5 menit paling suwe. Gak kemoco kebajut bareng-bareng. Gak kemoco kebajut sampean. 5 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin siji. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin loro. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin 3. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin 4. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin 5. Kali 3 15. Paling suwe 5 menit. Bagaimana Pak Edae? Pak Edadun niki. Hudimat zunubuhu. Dirubuno dosa-dosanya. Artinya dihapus. Dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Mergari kanjeng Nabi ku. Posoi ku ada dunga-dunga semustajab. Ayo dilakoni. Lajeng. Wa muhiyat khotoyahu. Digosok. Disetip. Apa pira-pira kesalahane. Alhamdulillah. Ramadan lho niki. Ketiga, wadama sururuhu, atine seneng terus, seneng atine alhamdulillah. Bunga masih gak tuku sarung anyar gak apa-apa, pokok sangune akeh. Mek gak tuku celana anyar gak apa-apa. Pokok penginange akeh. Ngono lho Pak nggih, wadama sururuhu. Yang ketiga, wastujiba du'a'u, doa Anda diijabali oleh Allah. 3. 4 nih. Lajeng yang kelima, wa uhtiya amalu, apa yang Anda angen-angen, yang Anda cita-citakan diberi oleh Allah Taala. Uhtiya. Sing terakhir, wa uina ala aduwi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula nyuwun pitulung Allah Taala. Riku ina, maka ditolong Anda yang baca ala adwib untuk menghadapi musuh-musuh. Insyaallah Anda akan diberi kemenangan menghadapi musuh-musuh Anda kalau Anda baca ini. Termasuk musuh kita sapa meneh? Iya, Rafido. Habib Ahmad Zain Al-Kaf ngamuk-ngamuk. Ure siapa itu pengacau itu. Hebat itu guru saya itu, Habib Zain Al-Kaf. Kata bayinat, masyaallah, kendel masyaallah. Satu, kiling lo niki. Lah niki mali. Dua. Napa dikunir? Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dinnuni. Dungane Nabi Dinnun, juluane Nabi Yunus alaihi salam. Beliau ada di perut ikan, ada yang mengatakan 40 hari. Aduh. Ada mengatakan 7 hari. Oke ini mengalami 3 kegelapan. Masya Allah, 3 kegelapan. 1 gelap di dalam perut ikan. 2 gelap di dalam air. 3 gelap pada malam hari. Petang jadi pol-polan. 3 kegelapan. Itu dialami oleh Nabi Nuh, Nabi Yabi Yunus alaihissalam. Kalau dunia ini kok bukannya padang. Sebenarnya ngono. Regane ibu ni arek-arek bojo sampean waktu bobot sampean ndonga kok dene Nabi Yunus. Oh insyaallah. Insyaallah. Sampean delok bojone petenge gede. Jadi kumpul itu kumpul, teriak ya kumpul iya dikumpul cuma ya didungani lho rek. Dikumpul terus. Iya. Hati-hati lho ya. Hati-hati. Lho opo rek kapsul iku ana ngono. Di cewek cetil lahir kau ni, ya wedi si anakmu. Oh pare, ikut menurut kendali ya kau ini nih. Biasa jiwitan aja, ada jiwitan. Nah, ni gitu kan ni. Ya nobong, da'watu dinun ida da'biya wa fi badnil huti. Waktu niku Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa kali? 3 kali atau 40 kali? Masa ayat diwaca iki ayat diwaca. Bagaimana faedahnya? Lan yadzurra. Maka tidak memohon dengan sungguh-sungguh. Tadarru. Biar dengan dakwah ini sapa rajulun muslimun, laki-laki Islam, bisa inqatu jalo opois jalo harim zen silakan jil bojo sing semok monggo itulah bisa inqatu illa istajaballahu lah, kecuali Allah Taala ngijabahi Pak. Allah Taala ngijabahi pomong Ramadan, ayo sing getu donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lah 1-2 niki keterangane. Yang atas 40 kali. Yang atas 40 kali. Wa bi riwayatil hakim. Riwayatil hakim. Inna man da'a. Sesungguhnya orang sing donga biatulan iki donga fi maradiyat loro. Loro donga niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 40 kali. 40 marrah. 40 kali tambah kulhu 100 kali. Ngono lara niku yo. Aduh mbok. Kalau kaene iki diwaca. Mbok sapa mbane matek ya iya. Ya, ke atas ya. Aduh mbok. Aduh mbok iso apa? Iki ati waca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal arba'ina marrah. Datang mati. Fama tafi maradi dalika, mati datangno. Alhamdulillah. Oh, tia. Mongko diberi sapa man sing da'a ajra syahidin ing wong sing mati syahid. Ganjaran wong mati syahid. Masya Allah. Orang ini waktu baca ayat tapi petang bolo mati, wong sing matiku diganjar kota koyo ganjaran wong sing mati syahid. Saliyane surga ngenanari paragai. Adik, nang surgaku. Eh Pak, nang surga kula. Mak, apa kula mati syahid dari kapan? Kula gak tau perang niki, kula maca niki. Ajar syahidin. Leore lha jenenge leore. Paras wa in bari'a bari'a mafurun lah. Mare maca petang bolo datan waras. Paras niku dosa sampean entek. Diampuni dening Allah. Yang kedua, wa video tanya Ibnu Abbas Abdul Abbas radhiyallahu anhu ma da aminhum gak dungo dia kalau lagi doa mahmumun wong sing susah mahmumun wong sing prihatin makruban wong sing sumpet madiun akeh dungan akeh utang madiun akeh dungan akeh utang oleh maca salah samarra illa ustujibala kecuali apa sing disusano apa sing diprihatinno apa sing disumpekno apa sing terus nyaur dikai ijabah Allah Ta'ala alhamdulillah sing khusyuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin seperti anda itu berhadapan langsung oleh Allah Ta'ala macam ini macam ini fokus pikiran anda menghadap Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin susah ilang sumpeke ilang utange kewara ya kebayar insyaallah. Yang ketiga lakonono Pak semua ini sudah saya kerjakan temenan kula mboten sumpah Allah tadi semua ini sudah saya kerjakan niki sampean lek kepin wong sing dadi wali sampean iki kocono niki lho. Yang ketiga jeneng ki panjene yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sati kali kanjene hei Ali kon sampe dino ojo kurang istighfar wong munat ping telung ping itu lekur la jangkepe ping 33 saya niki man istafaro sapa-sapa wong sing jalus pura kanggo sapa lil mukminina wong mukmin mukmin lanang wal mukminati wong mukmin do kula yaumin cadari oleh maca sab'an wa isyir marratan 27 kali 27 kali karena wong iku minal ladina termasuk orang-orang yustajabul doa sama dijabahi wali sampean ya napa sampean karo mongso sampean wa yurzaku dan ahli bumi pendodo bumi dirizki karena sampean niki wil zaku bihim ahlul ardi semua penduduk bumi diberi rezeki ya karena sampean jalan lagi lo tiap hari kapan terserah sampean diulang-ulang ya gak apa-apa astagfirullahaladzim ini lengkapi astagfirullahaladzim li wali walidayya nggih wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat satu gak suwe pak temen gak suwe juga 5 menit astagfirullahaladzim li wali wali wong tua katut wali masyayikhina guru ni katut wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wali sampean temenan sing terakhir pun kula ampahi niki semua saya kerjakan saya ndak bohong lek kula bohong gak manfaat ning kula niki ini saya kerjakan semua ada 7 ucapan indah Ayo dilakoni. Kila innaman lazama sak temene uang lazama sing biasa nong lazim no. Ala adil asya istabaati tujuh ini asya sa'idan hidup bahagia mata syahidan mati syahid alhamdulillah habib insyaallah ya alhamdulillah tujuh ucapan indah betul lihat biasa no anda asya sa'idan anda hidup bahagia makmur anda kalau mati mati syahid kenapa wahia ayyakula indab tidaikuli syahid bismillahirrahmanirrahim aja kong si'a kati mangan melaknat Abu Bakar kati mangan melaknat Umar iya apa masya Allah ini boten bismillahirrahmanirrahim kati ngombe bismillahirrahmanirrahim kati nang pasar bismillah tawakkal tu Allah la haula wala quwata ngumpul bojo ah iki jemaane kadir ngono ya ketemu bojo munggah bojone bismillahirrahmanirrahim Allahumma janni minas syaitana wa janni syaitana ala marzaqtana ngumpul bojo z dadi anak dadakno dadi anak anak dadi alih tiap-tiap anak bernapas oleh ganjaran apa sebab sebab itu gak ini bismillah itu apa nah, indah tidak ikuli syait jelali lo niki lebih-lebih nanti kalau Ramadan itikaf tekoma wudu labi sing apik sadu sing apik sajadah ana bajik iki kok cekel kanan bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallam Muhammad terakhir rabbi fili dunubi waftah li ababa rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya alhamdulillah. Allah turmel masjid di sepuro jaman kene. Temenan iku. Aja lali ya no oma. Wudu sarung sing apik lambe apik lek perlu sajadah lek gak sajadah kloso ae. Kebuaje temenan ya. Sajadah gawe kloso wis. Pancik pertama kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Rabbi fili dunubi waftah li abwa barahmatik bi rahmatika ya arhamar rahim. Mlebu wis ndelok ngene sing enak. Saya peringatkan sekali-kali, Anda jangan salat di tengah-tengah masjid. Wis kalau sajadah sembahyang tengah-tengah, iki nek liwat sing dosa-dosa iki liwat sampean. Sing paling apik sembahyang ana ngarepe tembok atau ngarepe cagak paling zen wis. Aduh kalau enggak ini cakai kalau nois untuk apa saja ada di beber. Oh nol pak. Oh jauh dari uang sih enggak ngerti. Kak sajatan kalau nol di ngarepe tembok kalau ngarepe cakap tengah-tengah masjid sembahyang innalillah. Kak ngerti enggak ngerti ngene iki. Ngolak keliwat dilewati uang tujuh sili salah. Salah kan sih keliru. Mana lu? Sebab lagi mas bangun masya Allah masya Allah. Malam selekur, malam telu lekur, malam selawe, bismillah kok penuh. Kok jadi kayak jumaan ngeten. Hebat nanggile berkali wong ganteng-ganteng alhamdulillah. Sing ganteng sing ya tetap elek ya. Satu. Dua. Wa indal faroh mindu. Alhamdulillahirabbil. Dika bismillah toh tambah terus no. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Kitab Al-Munazzamir sama. Kitab-kitab Samawi. Diketur untuk langit itu ada 104. 104 itu terkumpul dalam Al-Quran. 30 juz. Semua kitab. Isi Al-Quran terkumpul dalam Fatihah. Mereka ini sampai mau sembahyang niku Fatihah. Berarti Anda sudah baca Quran. Sudah baca kitab 144 itu tiap-tiap hari 5 kali Fatihah. Dan isi Fatihah terkumpul bismillahirrahmanirrahim. Enten cerita niku lho. Enten yang istri kata apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Digudu wis lanang. Dadi bismillah. Kata njupuk beras bismillah. Berasnya diisi di wedi. Coba iya di lah bojo ini ngerti apa mesti main dengan apa kata jempol beras karpi apa isi di Bismillah ya. Setelah itu dino ganti beras. Ganti beras Allah Ta'ala. Ya apa bayang no. Akhir-akhirnya lana kapok. Ya, niki. Yang ketiga, wa idza ra'a makruhu la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Waduh opres la haula wala. Iki opo la haula wala quwata. Yang keempat, wa idza ra'a masta'dzimu yaqulu la ilaha illallah la ilallah masyaallah masyaallah kok ngene yo. Lek sampean niku menganggap sesuatu itu besar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa idza sama sibat yaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya imuddin sing apa sedo inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya apa kok blai kapan mau inna lillah wa inna. Kanjeng Nabi niku lho lampune pecah inna lillah. Kanjeng Nabi daya syah. Apa musibah musibah sih? Kepatan lampu niku musibah. Kanjeng Nabi dawuh inna maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja kaya lari-lari sing seneng guyon iku. Nggih. Cak apa? Si bulan mati. Pamrih ya kamu ni kamu ya mati sak. Lah ngene ya apa sih? Ya mati-mati sak jadi ngawur ae. Muni ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, wa idza arada fa'ala syai'an lam yaqul insyaallah. Jangan sekali-kali saya pasti sadar jangan. Ujar menungso dari ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Insyaallah. Nur menamaku insyaallah. Aku namu insyaallah muni. Sebab menungso itu ndak ngerti udure. Ngusang-ngusang-ngusang-ngusang-ngusang. Ana udur borong. Nek kami insyaallah dosa sampean. Jadi ini, oh, insyaallah kalau insyaallah janganan lho kangen ngono. Om tuntane agama kok. Aku ya. Sing terakhir, nah niki. Lek sampean rumoso dosa sing akeh kan tok istighfar. Wa idza adna dzamban taqulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa? Fayam bagi lil insani ayu awida ngadatno lisan nau alaya ngatas pitu iki wis bismillah kadang lakone apa-apa alhamdulillah memang ada 7 kali iki ojo lali. Nah niki sebagai akhir sementara pengajian malam berikut majelis agung gange muga-muga dipun paring manfaat dening Allah Ta'ala. Lan kula Agus sebagai penceramah pek menawa kula seneng guyon. Yes, seneng guyon, seneng poyoan. Kalau ada kata-kata sing kurang sopan, sing sekarang nyinggung perasaan atau kurang sae, kula saya penceramahan dan disebutnya sing kata. Yes, isu sing akeh, temenan. Oh, seneng guyon pak. Kadang-kadang perasaan itu, iku duduk cebot iku ceketek gila, gila. Eh, iku jongin. Isu sing akeh, gila, sing akeh lah. Muko-muko mari riyoyo kepanggil balik, gila. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma innaka la fala fi wal mu'abada dama bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tabsi'ah. Allahumma aslina dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslina dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan fi kulli syair. Allahumma innaka ta'ala sihatan fil jasad wa salahan fil balad wa rizqan fil balad wa ghilan an kulli had bi fadli kul wallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.